Kita tak pernah menyangka ini semua akan terjadi. Mungkin kita hingga akhirnya berikan cobaan ini hilang semua milik kita. Petik hikmah dari segala yang terjadi. Tuhan, mohon lepaskan semua cobaan dan penderitaan ini. Tuhan, beri kami kekuatan untuk bisa menghadapi ini. Mungkin kita terlalu